adab at-talib masyaihihi, adab talib bersama gurunya. Juga disebutkan beberapa adab. Kita baca satu. Di antara adab at-talib masyaihihi adalah yambaghi lit-talibi an yuqaddima an-nazar. Seyogyanya bagi para penuntut ilmu untuk dia yuqaddim an-nazar, untuk meneliti terlebih dahulu, melihat siapa orang mau diambil ilmunya, apakah dia termasuk orang yang boleh diambil ilmunya atau tidak. Akan kita bacakan nanti beberapa golongan yang tidak boleh diambil ilmunya. Lihat dulu. Qala wa istakhirullaha fi man ya'khudul ilmanhu. Kemudian dia istikharah kepada Allah tentang siapa orang yang diambil ilmunya. Qala wa yaktasibu husnal akhlaq wal adab minhu. Seorang yang akan dia dapatkan dengan belajar padanya, iya, akhlak yang baik, adab yang baik. Ya, bukan semata-mata belajar ilmu, dia bisa mengambil akhlaknya, adabnya. Qala wal yakun in amkana mimman kamulat ahliyatuhu wa tahaqqaqat syafaqatuhu wa zaharat muru'atuhu wa 'urifat 'iffatuhu wa ishtaharat siyanatuhu. Kalau memungkinkan, kalau memungkinkan, ini afdhaliyah. Kalau dia kita dapati seorang alim ahlu sunnah yang bagus akhlaknya, seorang yang berilmu, pengajar ahlu sunnah, ya, maka nikmat. Jika memungkinkan, dia seorang yang kamurat ahliyatuh, memiliki kemampuan yang mumpuni, keilmuannya terbukti sayangnya dia kepada para muridnya, syafaqah, tahakkakat syafaqatuh, iya, telah terlihat muruahnya, terjaga kewibawaannya, wa'urifat iffatuh, diketahui dia seorang yang afif, yang menjaga kehormatannya, masyhur dia seorang yang terjaga agamanya, iya, apalagi dia seorang yang ahsana ta'liman wajbada tafhiman, apalagi dia seorang yang bagus ngajarnya, iya, bisa memahamkan dengan bagus. Tentunya ini lebih-lebih lagi satu keutamaan yang besar. Ya, intinya yang terpenting dia pilih seorang guru yang ahlu sunnah, yang berakhlak baik, berakhlak bagus, agamanya bagus. Kata Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, inna hadzal ilma din, sesungguhnya ilmu adalah agama, ilmu inilah agama, fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihatlah oleh kalian siapa orang yang mau kalian ambil ilmunya. Jelas sih, yang satu aja dicatat, adab talib masyaihihi, yang pertama dicatat hendaknya yang pertama adalah dia memilih guru. Yang pertama dia adalah dia pilih tentunya guru yang ahlu sunnah, ya, guru yang bagus akhlaknya, adabnya, guru yang bagus agamanya. Kata Muhammad bin Sirin, sungguhnya ilmu adalah agama, maka lihat oleh kalian orang yang mau kalian ambil ilmunya. Saya baca cepat dua ucapan yang akan saya baca, ucapan Al-Khatib Al-Baghdadi dengan ucapan Ibnu Jamaah. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, yambaghi lil muta'allimi an yaqsuda min al-fuqaha man ishtahara bid-diyanah wa urifa bis sitri was siyanah wa qad rasa manafsahu bi adabil ilmi min istimali sabri wal hilm wat tawadu li talibin wa rifqi bil muallimin wa lain janib wa mudarati sahib wa qalil haqqi wa nasihatil khalqi. Kata beliau, seorang muta'allim, seorang yang belajar, hendaknya dia belajar kepada seorang, kepada para fuqaha yang masyhur agamanya, artinya agama dia bagus, ibadahnya terjaga, agamanya tidak jelekin dalam amalannya. Kemudian dia ma'ruf, urifa bisitri wasiyana, ia terjaga, ia dirinya, dan dia telah menampakkan kepada dirinya adab-adab ilmu, sabar, hilm, santun, tawadu, talibin, warifq, lembut, kasih sayang kepada para muallimin, ya, dan seterusnya. Adapun ucapan Ibnu Jamaah rahimahullah, kata beliau, wa idza sabarta ahwal as-salaf wal khalaf lam tajid an-naf' yahsul ghaliban wal falah yudriku taliban illa idza kana syai' min at-taqwa nasibun wafir wala syafaqatihi warsli talabah dalilun zahir. Kata Ibnu Jamaah rahimahullah, kalau kamu lihat sabar itu, yang kamu telaah sejarah atau kisah sirah perjalanan hidup salaf dan khalaf, ya, kamu tidak akan dapat manfaat yang banyak, kesuksesan yang didapat oleh seorang talibul ilmi, ya, kecuali kalau guru yang dia belajar padanya itu adalah seorang guru yang memiliki ketakwaan. Manfaat yang akan didapat seorang talibul ilmi, kebisa dia banyak, dia sukses ketika gurunya adalah seorang yang memiliki at-taqwa, idakan al-syaihi min at-taqwa nasibun wafir. Yang kedua, wa'ala syafaqatihi wa nusili talabah dalilun zahir. Iya, dan ada nampak jelas sayangnya dia kepada murid-muridnya. Iya, nasihatnya dia, nasihatnya maksudnya dia menginginkan kebaikan untuk murid-muridnya, nampak. Iya, pada dirinya takwa dan kepada murid-muridnya memiliki syafaqah wan nusah. Syafaqah itu sayang, nusah itu ini menginginkan kebaikan untuk para muridnya. Kemudian beliau rahimahullahu taala menukil ucapan dua alim yang terkait dengan beberapa kelompok yang tidak boleh diambil ilmunya. Ya, setelah tadi dipilih yang bagus, ahlus sunnah, akhlak yang baik, dan seterusnya, yang tidak boleh itu adalah diantara adalah as-sahafiyun. Ya. Qala Thawr Ibn Yazid, kata beliau, la yuftin nas as-sahafiyun, tidak boleh berfatwa kepada manusia as-sahafiyun, yani yang ta'allam min as-suhuf, yang belajar atau tidak belajar itu dari lembaran-lembaran semata, enggak ada guru. Ini satu kelompok. Saya bacakan, insyaallah, beberapa kelompok yang tidak boleh diambil ilmunya. Ya, dipilih seorang alim, seorang guru yang ahlus sunnah, yang bagus akidahnya, manhajnya, ahlaknya, adabnya, agamanya. Ya, dan tidak boleh belajar kepada beberapa kelompok ini. Yang pertama adalah al-juhal, tidak boleh belajar kepada orang-orang bodoh. Wa minal juhal At-ta'ib min adz-dzunub. Orang yang baru taubat dari dosa. Ya, dulunya pelaku maksiat, ya, bergelimang dengan maksiat, kemudian taubat malah disuruh jadi dai. Iya. Tidak boleh ngambil dari para orang juhal, orang bodoh. Yang kedua, al-majhul. Pertama juhal, yang kedua majhul. Yang tidak dikenal. Tidak kenal keadaan dia, tidak kenal belajar kepada siapa. Iya, tidak kenal oleh para ulama, oleh orang-orang yang mengajar di negerinya. Pada saat kita yang mu'tabarun majhul, dinukil dalam Sahih Muslim, iya, ucapan Sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, iya, terkait dengan masalah ini, iya, tentang terkait dengan masalah bahayanya ngambil dari yang majhul. Iya, akan datang satu waktu ketika datang seorang menyampaikan ilmu, iya, ketika keluar bubar majlis, semuanya majlis tidak kenal siapa dia. Iya, cuman mereka bilang dia yang sampaikan ya bagus, ininya bagus. Iya, pada itulah syaitan. Itulah syaitan ya tamassalu bil ins. Syaitan yang menyerupai dengan izin Allah, iya, manusia menyampaikan kepada mereka dan kepada mereka tidak tahu siapa dia. Disebutkan dalam Sahih Muslim, dalam mukaddimah Sahih Muslim. Yang ketiga, di antara yang tidak boleh diambil ilmu tadi, as-sahafiyun alladzina ya'khudhuna min butunul kitab, min butun al-kutub, yang otodidak belajar langsung tanpa guru, tanpa syekh, belajar dari lembaran-lembaran buku. Di antara juga yang tidak boleh diambil ilmunya adalah man qalla ilmuhu wa fiqhuhu ya min al-khutaba wal wa'ad, ya, yang kurang ilmunya, kurang fiqihnya dari para khatib, para pemberi nasihat, para ubad yang ahli ibadah, yang suka ibadah, para qurra, tapi qalla ilmuhum wa fiqhuhum. Kemudian tentunya yang terkait dengan pembahasan para ulama kita terpenting di masa ini adalah tidak boleh belajar kepada ahlul ahwa wal bidah. Dalam ucapan yang lain, kata Muhammad bin Sirin rahimahullahu taala, kanu laisaluna al-isnad. Dulu awalnya mereka tidak tanya tentang masalah sanad. Tetapi falamma waqa'atil fitnah, ketika sudah terjadi kebidahan-kebidahan, muncul bidah-bidah, iya, maka mereka pun berkata, sammulana rijalahum, sampaikan kepada kami siapa yang menyampaikan ini kepada kalian. Kalau yang disebut adalah ahlu sunnah, diterima. Tapi kalau yang disebut itu adalah ahlu ahwal bidah, maka mereka menolaknya. Di antara yang tidak boleh diambil ilmunya adalah ahlu ahwa wal bidah. Ya, hizbiyun. Ini khairan bin rahimun rahimakumullah. Nanti kita lanjutkan insyaAllah. Intinya adab at-talima syaihi, yang pertama adalah dia wajib untuk memilih guru. Diteliti siapa gurunya. Harus yang ahlu sunnah, yang berakidah bagus, bermahdi bagus, ya, berakhlak yang baik. Wallahu a'lam bishawab.